Dan aku berjalan di heningnya malam, mengingat masa indah berdua denganmu. Ku yakin hatiku untuk dirimu semua. Cintaku curahkan hanya untuk